Mu'tazilah ya ora iso, ya ora trimo dekne diarani di pangeran kalah kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digedaki Allah, idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu, jari ahli sunnah. Berarti ning alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah, pangeran ora kersano berarti agak melok-melok. Jebule sing pangeran ora melok-melok luwe akeh. Berarti pangeran nak kalah. Nah, daripada darani pengiran kurang kalah dok muni khairihi wa syarihi minawas. Nah, contoh kita ya ora tau paham maksudnya minawas piye, ya ora paham. Karena kita punya adab. Masa Allah ngarepno elek, ya ora tau paham. Mbok wali sudah langit tetap ora paham. Mergo dekne roh nak Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nak Allah orang ora bakal ngresak apa ngongkon barang elek. Tapi kon meyakini khairihi wa syarihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Nah sampean tak kok ilogus lebih kok ora pahamno. Lho manusa ora paham ku biasa to pancen manusa. Lah anak pangeran ora paham lagi aneh habis mrene ora takoki tiang-tiang. Kowe kok goblok nek jenenge manusa ora paham biya. Mene ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ora paham sebab apa kok merengut. Kowe kadang kowe ora paham. Mau iku urusan bojo kadang kowe ora paham, apa menawa urusan gede, urusan penge. Ora paham tuh bagian sangka kudrahe manusa. Ora usah nyesal nemen-nemen. Paham ya? Justru kayak maksud paham itu jenisnya sombong. Bakatnya tidak paham, kok maksud apa? Paham. Mulanya ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmir rojuli ayyaku lalima layaklam wawahu alam. Termasuk wong alim ciri utamanya nara roh muni wawahu alam. Mulanya Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kayak Yasin, wana ulama sing nyikat ya yuhal insan ya roh dene tapi daripada resiko muni Allah a'lamu bi muradihi kidzalik aman dene. Tak jane ya roh masa sa Imam Suyuti ra roh Yasin ono sing nafsiri ya ayyuhal insan toha ismun min asmaihi sallallahu alaihi salam. Da Imam Suyuti mau resiko soal anger ono ngono-ngono iku ya Allah a'lamu bi muradihi kira kadang ya ono kiye sing sinis wis suwe. Lah ya ora ge sing sinis anger maca. Wah wis suwe ra ngono. Tapi cari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran jenenge tebak-tebak. Ban, bangune kupon tapi. Lho kowe nafsiri Yasin ya jual insan iku tebak-tebakan apa yakin nak bener? Tebak-tebakan bangune pangeran kupon tapi bagian apa? Tebak-tebakan. Lah niki penting ya kula aturaken, makanya itu ra usah lebokno ati, nggo senam otak. Nggih senam napa? Otak. Iku koyo debat ahli sunnah mbek Mu'tazilah. Nu rame. Nganti sakniki. Nganti sakniki keyakinan ahli sunnah pokoke khairihi wa syarihi min Allah. Nek tak kok idam, tapi masa Allah ngersakno barang elek. Wowo alam ngono tok jaban. Paham ya, wowo alam menangan. Napa? Menangan. Dadi bang muni aku ora paham kan sawangane dekne goblok. Lah nek muni pangeran pinter wis bar. Napa? Makanya ada min fikhir rajuli ayyakula lima layak lam Allahu napa? Malah wala taqfu ma laisa laka fihi ilm. Nah sira kira ora paham atuh. Wong sak Nabi Musa mau keliru damuk pangeran. Kanjeng Nabi kan Nabi Muhammad tau pede dinyek pangeran disalahno. Nabi Musa nu pidato teng Bani Israel. Mun Nabi Musa Nabi paling melepuk, paling napa? Melepuk. Wonten tiyang Bani Israel takok, "Man a'lamur rajuli?" Wong paling pinter sakniki sinten? Jabir Nabi Musa, "Anak ya aku." Lah niku tengene hadis-hadis sahih pangeran tersinggung. Islam yarud dal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yarud dal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhire pangeran, "He Musa, innali abdan wa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nah, Musa cek gak trimo, napa kok luwih pinter timbang dekne. Kulo saged ketemu Gus. Gadene cek aku pengen ngetes. Dadi dekne golek iku ora petunduk asline. Kau pengen apa? Ngeten. Kok ono wong luwih pinter timbang napa? Ndekne. Apa deh? Dijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah ndekne beda-beda. Sak urip-uripe dijak tebak, tebak-tebakan. Tapi Khidir kan jadi tukang jodoh ini kau pemain kau itu sirkus otak ano senam napa otak cuma ini bukan sirkus kau macan tapi sirkus napa otak tidak melaku-laku neng laut perahu ini tumpangan, melaku-melaku suwi misalnya cara ini Surabaya apa ini Madura kere ragu duwe Nabi Musa sampai Khidir pada kere ini pada ragu apa? Duwe Sekuere ketemu kere pancen dites tenan. Mulane nganti saiki dadi mitos, ciri utama wong mlaku-mlaku thariqah kudu ra sangu ya ana mitos sing mergo Nabi Musa pas dididik Nabi Khidir syaraté ora oleh napa? Sangu. Ora oleh bukan berarti ra duwe lho, dhisik ora oleh. Hasil akhire mlaku-mlaku. Cara mriki ape nyebrang pulau sono wong larat sak. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya yes, numpang, nyer nanti duwe. Bareng numpang tok tengah perjalanan praune dirusak. Ambeknya wah, Nabi Khidir dirusak. Nabi sang guru sedih gratis sih, jangan rusak nopo perahu. Wis digratis sih, jangan rusak nopo perahu. Sejarah Nabi Khidir siapa? Tak omongi. Kue kura level lem memahami aku. Inak alantas tadi amak ya nopo sabro. Ijek tinya wah kay fatas biru alam alam tuh fitih kubro. Ilmu murah cukup memahami aku. Siapa ada terjemahan bebasnya wakai fa sebuti tasfiru ala malam tuhid bihi kubras kamana ilmu murah cukup gue mahami apa menengah Nabi Musa sekali bareng tenan sebulan yang tengah perjalanan ku ono perompak ya ono perompak ono rampok kabe perahu sing apik-apik u dirampok mergo nak barang apik menarik pas perahu ini Nabi Khidir perahu panjang rusak akhirnya dilolos no paham ya itu yang disebut amma safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'arat tuan a'iba mulanya perahu ini tak rusak, tak gawe app tak gawe app, tak gawe rusak mergo wakana waro'ahum maliku ya'khudu kulla safinatin wasba mergongko ono rojo lewat instruksine ono perampok-perampok sing nak perahu apik dirampak dirampok mulanya ulama-ulama teng tafsir-tafsir kulla safinatin aisholihatin sing nopo apik kowe roh tujuane tak rusak ngoten. Gara-gara bareng dicek kok rusak. Cara saiki wis piyone ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ge butuh menarik. Akhire wis lolos-lolos gak iso tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Sematur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang kowe. Terjari Nabi Khidir ora sah. Aku di ilmu sing kowe ra roh. Lah kowe di ilmu sing aku ra roh. Akhire satu-satu. Diram-ram apa pangeran itu? Nah pangeran itu tuh ngoten niku. Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita tidak tahu. Misalnya kalau sering ditakoki kena opo Gus rata-rata ngalim dan anak kiai kan yo adil, mosok ora anak kiai ra iso ngalim. Yo tak jawab ngeten. Ya ono anak kiai ra ngalim, cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono kuwi sak wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai iku wis siap sing padha-padha anak kiai iku aja mikir awak entok ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah tapi masyarakat ndak mesti siap lho menerima kiai sing ora anake kiai tenan lho ora kiai musala maksudnya kiai tenan lho maksudnya artinya begini lho masyarakat lebih terhormat lho nggih masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anaknya Karmin Karlan, Ibrahim anaknya Sukaji tah Kamto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat. Paham kan apa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh, iso wong elek saleh. Tapi masyarakat luwih siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Londa itu Allah tetap gak ada, siri-siri ngoten tetap gak ada. Seneng anem kok mikir awam dhewe, mikir perasaan masyarakat toh kowe awam dhewe. Kowe ujare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lha misale sampean duwe mursid, nggo wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, nggo wanteng raine putih kan seneng. Soale gede mursid kruwite ndek pesek. Ya ndak apa-apa, beliau tetap wong soleh, tapi tetap luwe siap nak. Nggo wanteng raine bersinar. Faham kaya terus misalnya masyarakat wis siap darani Mbah Hamid Pasuruan Wali. Gua anteng raine berseri-seri, wong nyucup wae kelasnya tenan. Ya misale ku kruite ndek pesek wae jajal kene. Ya iso wae, makanya anak wong ngeten ya soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya sira pati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ra mesti siap. Wes nah, Indonesia lah, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misale pinter lah, ndak walek keriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus diwejer presiden Eropa pendek deh. Waduh presiden. Paham? Jadi anggap aja takdirnya sing ganteng jadi presiden kergani masa masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng, boten boten masalah. Maksudnya ono hikmah ini kalau cerita, sampai lu serasa takut atau kersane pangeran kau neopo, gay sunnah ngono kabe ono hikmah. Faham gitu. Dan uang gue ngerti lah, nak pangeran gue dia kerso wis dipikir, uang jadi pangeran harus gue warai. Mari pangeran nak diwari uang ora terima. Wonten ayat sing tentang nih. Kul atu alimuna wuhan apa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama sing gawe agama pangeran sing warai. Lho coba misalnya itu udah hanya ulama lho ya, presiden juga begitu. Kita tahu di presiden di Soekarno ibu bare. Di presiden di Soeharto ibu bare, SBY ibu bare. Akeh lah presiden Indonesia sing bare. Kan artinya ini podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita presiden kurite ngendak besok wirang. Para konferensi ning Eropa bawa pemanasan global bawa apa kan wong terus darani. Wah itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot kan. Dianggap kayak wong kena radiasi, wah malah repot. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan, gak ada. Tapi sebagai jadi soleh dewi, rasa ambisi nopo. Lebatan ini nyata, gak? Nopo nopo? Nyata. Malah Allah di tradisi kabir Rasul yumin ansabi kaumi, gak mesti ganteng. Waktu Said Muhammad ulama terkenal teng Mekah, gue ganteng. Uang sadar tenan. Uang rawajin Said Muhammad tu yakin ada ini wali orang. Gue ganteng turunan. Misalnya wali mit, alimi sak Said Muhammad. Tapi ndek pesek kowe kecewa to, ben nyucup kan yo. Waduh. Misale alime bodol. Wes walim paham duriyah Nabi gumpang. Mbok nyucup wolak-walik yo wes kelas tenan. Jadi biadem. Wong bangga tenan, dipasang ning foto ning omah yo dadi hiasan tenan to, Pak. Maksudnya sampean ben sadar hikmahe kenapa Allah punya sunnah bagi mboten diskriminatif mboten. Jadi bo, saat ini gini boyo podo sadari ngoten mawon. Artinya podo enak. Lah anak sing rapati ganteng, yo mimpinnya ojo kok jalur iku. Jadi wong soleh tapi gak jalur iku. Misalnya pakar nuklir lah ganteng Allah. Pakar tua, pakar nuklir lah. Ya pakar hortikultura, gak ganteng Allah. Omne pakar persilangan hewan, yo ganteng lah. Tapi pak apa banyak gada sunnah. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran. Ke Qabil itu mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunya. Habil sing kelahiran dunya kon rabi sing ayu kelahiran suwar. Qabil gak terima. Godek ne barek ditokno napa? Eh, pangeran gadah sunah. Sebab itu sampai wonten ayat makanal mukmini wala mukminatin idza qada wa huwa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa? Minah. Nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan. Termasuk keputusan lewat sunnahnya, lewat sunnah itu sunnah. Mulai ria. Sama dulu tentang film-film barat. Masa film versi barat itu nak jenengi raja mesti ganteng. Versi Indonesia mulai di sini yang jenengi raja gambarannya yo ganteng. Yang nanti saya ikut delalah. Ia cek do ganteng. Mbok wong cilik do grutung, ini wong cilik agak kebagian tak oleh grutu, tetep takdire ku ngono. Wong ku wis sunahe pangeran. Entek oleh napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika, ora wong elek-elek. Tetep wong dadi presiden itu tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Yo ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula tresno Al-Khaliq, sing menciptakan Al-Bari, Al-Bari iki sami sing menciptakan Al-Musawwir. Sing nopo ya, nentukan gambar, nentukan pola ya, nentukan surah. Al-Ghafar sing akeh nyepurane, Al-Qahhar sing akeh meksane, Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka iki, buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing nopo ya, sing kiye kuna nak manane sing gegem maksude. Maksude boten gegeme apa niku boten, Al-Qabid sing iso gawe nopo, gawe terbatas. Misalnya wong rezekine diparingi ora jembar jenenge napa Al-Qabid. Ya besutur rizqa lima yasa napa wayaqdir niku jenenge Al-Qabid. Al-Basit sing jembarno. Al-Khafid sing nginakno. Ar-Rafi' sing ngangkat. Al-Mu'izzu ingkang mulyakno wong liya. Al-Mudhil ingkang nginakno. Lan agi mulya ya kersane Allah lagi no nggih kersane Allah ben nganggep dunya iku gampang. As-Sami' sing midhanget, Al-Basir sing nggih mirsani, Al-Hakam sing banget bijake. Al-Adlu ingkang adil, Al-Latif ingkang alus. Al-Khabir ingkang bijak, Al-Halim ingkang napa? Ki kuna namane Aris. Akeh nyepurane, Al-Azim ingkang agung, Al-Ghafur ingkang akeh nyepurane, Asy-Syakur ingkang akeh matur nuwun. Pangeran Ujat paling gampang matur nuwun. Dadi ngamal sithik e malese pirang? Pirang-pirang. Al-Ali Ujat ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegese agung, Al-Hafid ingkang jaga, Al-Muqit ingkang membalas. Muqita maknane bales sing seimbang. Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Raqib ingkang neliti, ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang nyebadani donga, Al-Wasi ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh senenge. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Wong maksiat puluhan tahun tobat rong dino dianggap tobat, padahal maksiate puluhan apa? Tahun. Jadi Allah itu mudah mencintai. Kula nu bangga, kula nu sebagai ulama nu sering donga Al-Wadud. Nggih, innahu rahimu waktu. Kita kadang maksiat jadi gendo itu puluhan tahun, tapi tobat setahun, tapi Allah disenangi. Bahkan kadang ngaruh orang dino tobat dianggap jadi orang soleh, padahal maksiatnya puluhan apa? Tahun. Kok Allah itu mudah mencintai, ya mudah dicintai dan mudah mencintai. Cintai sebut apa? Al-Wajud, that yang mudah mencintai. Maksudnya sama itu khusnudan gitu. Jangan menganggap Tuhan sesuatu yang sulit dihubungi, sulit dicintai. Kok pejabatnya buatan, lebih gampang. Lebih apa? Orang-orang satpam ya. Al-Majid ingkang agung, Al-Ba'is ingkang nangekno sanging kubur, Asy-Syahid ingkang dadi seksi, Al-Haqqu ingkang hak, ingkang nyata, ingkang mesti bener. Al-Wakil ingkang dipasrahi segala urusan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-Qawiyyu ingkang kuat, Al-Matinu tegese ingkang kuat, Al-Waliyyu ingkang akeh senenge, Al-Hamid ingkang terpuji. Al-Mufsi ingkang ngitung amal, Al-Mubdi ingkang ngawiti, Al-Mu'id ingkang balekno. Balekno wong saking hancur. Al-Muhyi ingkang uripno, Al-Mumit ingkang mateni. Al-Hayyul Qayyum ingkang sugeng, Al-Qayyum ingkang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri tanpa butuh zat liya jeneng Al-Qayyum. Al-Wajid ingkang agung, Al-Majid iki sami agung. Al-Wahidul Ahad ingkang tunggal, ingkang esa, ingkang siji. As-Samadu ingkang nggon dadi tujuan, mahallu khawaijil khalqi. As-Samadu yusmadu ilaihi fi kulli syai'in, menjadi muara dari segala tujuan. Dadi napa? Sing dadi nggon tujuan, dadi napa? Biasanya kaya kaya namanya ini As-Somadu Zat sing dadi tumpuane piro-piro tujuan tempat mengadu Al-Qadir ingkang kuasa, Al-Muqtadir tegese ingkang kuasa mutlak, Al-Muqaddim sing dhisikno kejadian, Al-Muakhir ingkang ngakhirno kejadian. Kabeh niku terserah pengenane. Al-Awalu ingkang awal, Al-Akhiru ingkang akhir. Maksudnya Al-Awalu Zat sing ora ono sing awal sak durunge apa, Al-Akhiru Zat sing ora ono akhir kecuali ya Allah piyambak. Maksudnya ora ono akhire. Ampun salah makna nggih. Al-awalu maknane Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki mboten maknane Allah akan berakhir mboten. Sing menentukan segala keakhiran. Jadi Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan apa? Keakhiran. Adz-dzahir ingkang ketok. Nah niki bakasane ini wong sufi. Adz-dzahir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah niku nak cara tiyang sufi fakih fayah dibuhu syai'un. Sama nak ngaji teng hikam kan ngoten. Fakih fayustadallu bihi. Fakih fayustadallu bi asarihi alaihi wa huwa dhahirun fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu lebih jelas ketimbang sesuatu? Sesuatu ini ada semua itu faktor Allah. Bagaimana mungkin sesuatu ini lebih jelas ketimbang Allah? Jadi Allah itu adz-dzahir sangat jelas. Dene kira pati jelas ya kena mahjub, dene kena napa? Al-batin ingkang batin, manane ingkang bersemayam. Maksudnya bersemayam fi kulli qalbil mukmin, al-wali ingkang mencintai. Nggih. Dadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Berarti kayak-kayak kita ini dicintai Allah, karena ciri utama dicintai Allah itu ada proses dikeluarkan minadh-dhulumat dari kesesatan apa? Ila nur. Tapi nek teng Jawa wali ku salah kaprah. Wali ngonteni wong sing sempurna. Nak sempurna sing tepakan apik ra apa-apa, kadang butuh wong aneh ngono apa? Wong aneh nyentrik berdarani napa? Wali payah. Sing bener wali wong bener ya wali kabeh. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kaanu napa? Yattaqun. Angger wong bener ge wali. Ora usah ngenteni wong aneh-aneh. Wes, aman kudu yakin. Sampeyan-sampeyan kabeh wali. Ya cuma levelnya mungkin kelas mene buah wah mbok tengah sopae wali. Maksudnya wali kita bukan karena kita cinta Allah secara benar, dah. Allah itu mencintai kita. Ya, Allah lah yang mencintai kita. Karena Allah itu Al-Wadud, Al-Wali yang mudah mencintai. Kenapa Allah mudah mencintai? Ketika ini kanji Nabi, kue nak nyembah Allah ambek melaku, Allah nampo ambek melayu. Kanal tentang ini. Man takor roba ilaiya diro, antakor robtu ilai sibron. Mungkin Allah lebih cepat. Waman atani yam si ate itu huarwalatan. Wong ngapai sholat, kok melaku? Aku awalaku nampo ambek melayu. Jadi Allah selalu lebih baik dari kita. Ya, selalu lebih baik dari kita. Misalnya manja bil hasanati gifalahu asru amsalia. Melakoni amal apik sitok dibales pinten? 10. Paham nggih? Kowe sedekah sithik dibalesake. Ngendikane pangeran teh hadis kutsi waman atani yamsi ataituhu harwalatan. Kowe nak sowan aku mlaku, aku oleh ku nampa mbek napa? Melayu. Saking sayangi Allah ning kawula. Tapi kita kadang-kadang kan kena hijab mulane. Nauzubillah, jangan sampai hidup kita ini kena napa? Hijab. Salah kados kula ngaji ngeten iki kan sing kula ulangno Quran kudune karena cinta Allah. Ora kok malah kena hijab. Seneng wong ora jelas-jelas ngene iki. Wah, akhirnya gampang kecil. Buat makhluk-makhluk gaib semua iki kirim nang pangeran ngaji diulang. Mbok asal usile piye, mbok ora roh semua paham ge. Pemuka sepro pangeran ono. Al-wali zat sing mencintai nggih. Al-muta'al zat sing agung. Al-baru zat sing apik atau wah lha niki bukti niki zat sing maringi tobat. Jadi kalaupun kita tobat itu ya karena Allah menghendaki kita dikasih napa tobat. Al-muntakim zat sing nyiksa. Termasuk nyiksa tiyang sing cara mencintai Allah setengah-setengah gini ku dihilangkan halawatul munajat. Ya, misalnya kita wong soleh tapi nak wiridan rapati nyaman itu termasuk siksa nggih, termasuk napa? Siksa. Ngendikane apa teng hadits kutsi ana wong soleh kok ora nyaman saat wiridan iku siksaku paling gedhe. Jadi misalnya ana wong soleh tahajud kok ora isek, kok ora mahabbah, iku termasuk siksane Allah paling gedhe. Mulane ketika ana teng hadits kutsi termasuk siksaku ning para waliku nak wis munajat ning aku rapati manis gak patinya nyaman. Nah, ciri utama wali itu munajat itu menjadi kenyamanan tertinggi. Ya kayak kanjeng Nabi wa wa qurratu aini fi shalah. Kula nu gadah wiridan kuat. Niku kula niteni wali kelas A mbek kelas B, kelas C itu niteni. Cara damel redaksi itu beda, nggih. Napa? Beda. Misale ngaten, wiridane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyid Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Niku nak damel wiridan, niku kotor banget. Ambil apa wis plek tenan niku kotor. Redaksine kotor. Misalnya ngeten redaksine niku, kula niku apa? Dan saya hafalkan men. Dan saya tanamkan di hati, tidak sekedar hafal, memang saya tanamkan di hati. Alhamdulillahilladzi hamida li nafsi wastakhlasal hamda li nafsi. Ya, waradiya bil hamdi syukra. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsa wastakhlasal hamda li nafsi. Wa ja'ala alhamda dalilan li ta'ati. Kanjeng Nabi ki ngoten, makanya sampean kalau baca hadis-hadis sahih mesti kanjeng Nabi kalau pidato niku asna Allah bima huwa ahlu, mesti pertama muji itu Tuhan. Caranya muji kelihatan isek, ora mek ngantuk, ora mek koyo sampean wiridan ra jelas ujunge. Tapi pas muni warzuqna fa saya gak karu. Nabi itu kalau wiridan sampean tak wari wiridane Nabi itu ketara kalau tingkat gelora cintanya itu tinggi sekali. Misalnya ngeten. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma la nuqsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. La uqsi sana'an 'alaika. Saya tidak bisa entah berapa harus saya hitung pujian saya kepada engkau. Kama athnaita 'ala nafsi. Lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Langit bumi ku cek cilik. Piwe langit itu ada batasnya, bumi ada batasnya. Jika gak terima kanjeng Nabi, wamil umasik tamin seimbak dumpun bekin apa mawar singgiran kersan. Paham ya? Artinya tingkat hirohnya sadar, wong muji sak beki langit bumi lu cek ngerasa kurang. Jika wamil umasik tamin seimbak dumpun. Lalu sampean cara dadi Nabi ya, paling muji pangeran itu sak timbo, sak genok. Pancen senengnya pas-pasan, paham? Senengnya apa? Pas-pasan. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali ini ngotot, saya itu sering belajar ikhya khatam. Itu tiap faslun di ikhya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu sejadap kayak rasidho ngarang, kadang nanti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab khed, atau ngarang kitab-kitab fikih bab najis. Mulai nulis pujian yang Allah aku nganti beberapa halaman. Dari gamane cara jawane jazab terus akhirnya lupa yo wasik. Coba sampean delok pujian-pujian ing kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu redaksinya at-tahiyat utawi segala kehormatan, at-thayyibat sing suci sing sakral, at-tahiyatul mubarokat sing serba berkah, at-thayyibat sing suci. At-tahiyat mubarakatus shalawatut thayyibatu napa lillah. Lihat cara muji Nabi sampean teng hadis-hadis niku. Misalnya kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Maha suci ne Allah adada khalqihi sebanyak makhluknya, wa zinata arsihi padha mek pepaes arsi wa midada napa kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Pamane cara wong lagi kasmaran cinta ku muji mulai rambut sampai ujung kuku. Wa kanjeng Nabi abe Allah ngoten. Itu namanya al-wadud, al-wali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan boten. Jadi pas muji pangeran ku ambek ngantuk, tapi pas kepentingan pribadi warzukna benterera karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mu rutin? Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin rutinitas lah pas warzukna ku sing pokok. Oh gendo. Oh pangeran jadi gambar. Faham? Nah, kanjeng Nabi jelas, cara redaksinya itu kelihatan sekali. Kados Sayyid Zainal Abidin, kados Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya itu kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga tentang manakib, manakib Syaikhul Qadir Jilani. Itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sakroni, terus diulang menjadi manakib ditulis oleh Syekh Berjanji. Nggih, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab As-Sakroni. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa tek Sayyid Ali Zainal sinten Abidin, putrane Sayyid sinten Husain. Niku nak donga sing kula kenang niku. Dan kula apal lah menyang kula niku seneng. Aturaka ya Allah tughillu anakon saat ilaika wa bakat ilaika rogiatan wa sajidatan ladik. Manan minka aliha ya sayyidi la manan minna alika. Jadi setelah beliau cerita ya Allah saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah terpikir, terbersit sekalipun, sedikit pun tidak pernah terbersit bahwa engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya Allah bahwa engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada engkau. Rokiatan wa sajidatan ilaih. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima engkau, tidak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, tidak ya Allah. Karena saya, kita yakin, karena itu rahmat engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi walakin man nan minka alaina ya sayyidi. Jadi bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin engkau pasti maha pemurah. Jadi kata sepuluh nanti ini yakin, enu yakin kalau ibadah saya diterima. Bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin engkau itu pemaaf, engkau itu maha penerima. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar biasa. Jadi kalau nunggu saat ini biasa apa mana yang setua? Kalau nunggu orang setua, becek nama orang setua. Berkata kuliner ambil ilmu tua. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi. Paham ya? Tingkat iseknya tinggi. Jadi alhamdulillah sing wakeh mbok dongane sak kadar. Kalau ada diwari wiridan sing alhamdulillah sederhana dongane pirang-pirang wae. Ya swasta. Cara tingkat waline mesti swasta. Cara kelasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialistik. Paham? Ketara. Mula niteni aromane, aurane menapa? Mun kelas-kelas. Wah, anak kelas-kelas saya Zainal Abidin ketorokan. Aturaka ya Allah tughillu anakan saat ilaika wa bakat ilaika rogiatan wa sajidatan ladaika. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manakib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat engkau mentolo nyiksa tiang sing nate sujud teng jenengan, nate rukuk teng jenengan. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah. Karena mereka ngamal rukuk sujud mboten. Karena rahmat engkau ya Allah. Lamanan minka alika ya si, apa lamanan minka alika ya sidi walakin manan minka alena ya sayidi. Ya kanjeng Nabi kalau ngendikan ngoten. Sampean sekarang ya, perhatikan ini ben sampean nggih kenangan kula. Ndak ada doa istighfar yang berdasar karena kita bersopan saat istighfar. Enggak ada doa kita isti'anah karena kita bersopan saat isti'anah. Misalnya kita istighfar. Kita mantap di sepura bukan karena istighfar kita benar. Rabbi ufir warham. Kenapa? Wa anta khairul ghafirin. Gusti jenengan nyepura kula. Mergo jenengan dat yang paling pinter nyepura. Rabbi ufir warham. Wa anta khairul rahim. Nah itu kan artinya apa? Saya sebagai ahli Quran sadar betul bahwa dungane Sayyid Zainal Abidin itu berdasar kriteria Quran. Ya Allah kula sepura mergo njaluk sepura kula bener ndak begitu, tapi kula sepura mergo jenengan dat sing pinter nyepura. Kula welasi mergo jenengan khairur rahimin. Fahmi paling pinter nang rahmat. Artinya Rabbi firwarham, bukan karena kita benar, tapi wa anta khairur rahimin, wa anta khairul ghafir. Masalah rezeki juga gitu, bukan karena kita pantas sugih atau pantas mendapatkan itu, wa anta khairur rezeki. Nah itu hebatnya imam. Nah itu kemudian beliau dikemas dalam doa-doa pribadi beliau, termasuk aturo katuhillu akna kon saat ilaika wa bakat ilaika rohki atau wasajidatan nadai manan minka alaika ya sayyidila manan minna alaika. Bukan keharusan karena saya berhak menuntut engkau ya Allah, tapi engkaulah zat yang terbaik yang mewajibkan pada diri engkau untuk berbuat baik. Iku padha mbek Quran kataba ala nafsihir rahmah, karena dari awal Allah wajibno zate piyambak untuk selalu berbuat rahmat. Kataba ala nafsihir rahmah. Mana ojo geman sampean ibadah gak pede. Mpun anut kula. Rasane macam-macam ora jelas referensine. Tapi gak sopan. Ya sopan sing pede. Kowe dolan ning wong tuwa mantep dikeki duwe. Ambek mamang, wong tuaku lagi medit ta ora iku sopan ndi? Sopan sing mantep to. Nggih, Mbak. Sopan sing mantep opo sopan sing mamang? Sopan sing mantep. Kowe mamang artine kan gak yakin wong tuamu lomo to. Mulane Nabi Zakaria anak donga niku, Rabbi hab wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akron fa habli min ladunka nama waliya. Alasane donga apa? Wong ndekne wis tuwek, bojone mandul, tetep donga njuk anak. Alasane sederhana. Walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Saya ndak punya kenangan mbek jenengan nak donga terus ora makbul, gak gadah kenangan. Akeh kenangan kula selalu baik, selalu makbul. Walam akum bidu'aika rabbi napa? Saqiya. Tapi geng ngoten tiang-tiang semono ngoten niku delalah ora kaken pejalukan. Kados kula niku setahun donga bisa ramesti. Ya kula ngertungo niku nggih Gusti urip kula ditakdir saged ngurmat Quran mboten nate kula ndonga njuk dhuwit kula ndonga njuk haji pun mboten nate soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wae urusane pangeran lalah makome mun ngoten niku malamanan mingka alaika walakin manan mingka alaina nate wah itu luar biasa tingkat iseknya itu napa isek walladzina amanu asyaddu khubbal tingkat iseknya itu yang kanjeng Nabi badhe kapundhut niku lafaz yang terakhir karena beliau seorang tokoh, beliau sempat ngendikan umati-umati an-nisa as-salat napa as-salat. Sebagai khas tokoh, beliau memang memperhatikan nasib perempuan, nasib salat dan nasib umat. Tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah, sing min ajiji sadri dari gelora dadane sinten Kanjeng Nabi. Ternyata mau Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, engkau teman terbaik, teman tertinggi. Rafiq maknane kanca. Terus jari Aisyah, Fatimah, sak bala-balane sing nunggu kanjeng Nabi. Izan layah taruna, Nabi serat tertarik begitu. Jadi, lho niku riwayat hadis sokeh. Izan layah taruna. Wah, nang ngene ya jelas milih berangkat. Lho itu kan luar biasa. Ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali. Malah bangga kelihatan berseri-seri, berbinar-binar ke Allahumma ar-rafiqal a'la. Terus dua miris, putus asa, Aisyah CS. Pas muni Anisa umati kan kesane cek Nabi cek buta urip lah, apa dakwah menang bu piye kan pokoknya kesane cek. Jebule terakhir nanti kan Allahumma ar-rafiqal a'la. Rafiq maknane kanca sejati, ala-ala sing luwih. Intine kanjeng Nabi milih berteman, bergabung dengan Allah. Terus jare Aisyah idzan la yahtaruna wa asna ngene wis dadak tenan, gak milih kita. Kita-kita ini sudah menarik. Gak napa? Kaya kowe pe mati ndi putuku di anak bengak-bengok. Oh ape cerita Tegal penceng gegere ra karuan. Ape nerangno sapi kuru kok gegere kan ape matek digowo. Ape nerangno posisi sapi kuru wae iso sapa? Dul urip. Islam mulai bayi kok ora happy ending. Oh Islam mulai bayi kok ora happy napa? Endeng ape mati geger ngundang anak putu perkara nerangno sawah penceng ambek wedhusku. Sopo alafu engkang akeh wala akeh nyepurane arrauf engkang ulas malikul mulkitur dadi rajane raja dzul jalali kang tika agungan wal ikram Al-Muqsitu jami' al-Muqsit ingkang adil al-jami' ingkang jami' ingkang komplit al-Ghaniyyu ingkang sugih al-Mughni ingkang nyugihno al-Mani ingkang napa ingkang jaga ad-daru ingkang maring bahaya an-Nafi ingkang maringi manfaat an-Nuru ingkang dadi cahaya al-Hadi ingkang penunjuk al-Badi ingkang agung ingkang indah al-Baqi ingkang abadi al-Waris ingkang marisi dunya ar-Rasyid ingkang rasyid sing bener as-Sabur ingkang akeh sabar. Rohuti bin Kuala Ta'ala wa rata jaralan ojo banter-bantero siro fi sholatika kelawan tunggu siro bikiro atika tekse kelan wacanan siro fiha ing dalam sholat faya sema uka mongko kurungu ing siro sopa al-musrikun faya subuka mongko misai sopa musrikun ga ing siro waya subulan misai sopa musrikun al-Qur'ana ing Qur'an wa manan wong ang zalau kang kurono sopa man sopa manhu ing Qur'an wala tu khofit lan ojo london siro itu siro tiksir london siro biakan sholat yang tafiyah subuh ngala manfaat sopa asabuka sopa konco-konco siro wabtahilan gawe yo sedengan siro iksit tegesi sedengan siro bena dalika antarane lon lan banter bena dalika jahri wal mukhofa antarane banter lan nonton sakilan ing dalan torikon ing dalan wasatan ing tengah-tengah wakulan ngucapo siro ngini alhamdulillah otis gabe ni puji kulilai kagungan awa ala dirupani dalam ya takhid kang orang ngalak sopa ladi wala dan ing anak wala kebna kunan orang ala ikulahu kedilati sopa syarikun sopa mitra sopa sekutunan fil mulki ing dalam kerajaan kerajaan fil uluhiyati tegesi ing dalam kepengeranan walam yakun lan ora ana ilahu kedhe sapa Allah iku lahu kedhe Allah sapa wali yen sapa penolong yang suruh kang nulung sapa wali ing Allah minadzuli krana kehinaan apa ora butuh pertolongan dari kehinaan mergo Allah mulya terus elam yadillah tegese ora ina sapa Allah fa tahaja mongko butuh sapa Allah ila nasiran maling penolong ora ngarah wa takbirhu takbira lan maca takbir sira takbiran kan takbir tenan azimhu tegese ngegumna sira ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna anit khodil waladi sang alap anak wasyariki lan mitra wa sekutonan badhil yang kehinaan wa kulimalan sekabiannya perkara layaliku kang ora patut apa mabi iklan Allah Ta'ala wa tartibul hamdi uting urutno pujian ala dalika yang ngatasi mengkono-mengkono kabeh kulit dalala di krono nujun ala anak yang ngatasi satu na Allah iku al-mustahiku sing ngekaki di jamil mahami dimana sekabiannya bera-bera pujian di kamali dadihi krono sempurna di dati Allah Ta'ala wa tafarru dihilan keesaannya Allah fi sifati indam bera-bera sifati Allah Ta'ala rawang riwayat nasab al-Imam Ahmad fi Musnad an Mu'adz al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kana iku ayatul izyuti ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzurri wa qabdu takbir akhir wa alam Allahu akbar.